Akhirnya karena sudah. Oh mengapa aku selalu gagal dalam bercinta? Mengapa percintaanku tak bertahan lama? Mengapa hamba hati kini yang aku rasa cintaku kandas tiada akhirnya kandas juga. Oh mengapa aku selalu gagal dalam bercinta? Mengapa percintaanku tak bertahan lama? Merana hampa hati ini yang aku rasa cintaku kandas tiada. Tiada terbalas.